Adam dan Hawa menjalani perintah yang kuasa serta menghindari larangannya. Semua yang di dunia ini kelak akan terbenam kembali sebelum datang ajalnya. Diri taatlah pada perintah ilahi untuk suatu bekal di akhir nanti. Tuhan pengasih lagi penyayang, tak pilih kasih, tak pandang sayang. Setiap jejak langkah perbuatan pasti akan mendapat balasan. Tuhan pengasih lagi penyayang, tak pilih kasih, tak pandang sayang. Setiap jejak langkah